Oke. Yang berikut ini sesuai request dari sing duwe CV Jaya Bukti untuk Febri Viola Sera. Sawanan, sawanan spesial buat semuanya, spesial semuanya. Sambil lambaikan tangan bareng-bareng serayu. Nyanyi. Apa aku kurang hati? Apa aku iki kurang sayang? Tresnamu ngambang tak akan di hatimu bimbang. Nyanyi suaya sing tak jaluk mengerti nih yen tresnaku mengkaro kowe ora ono liyane. Yang bisa nyanyi bayang. Oh, hey. Oke. Jangan